بسم الله الرحمن الرحيم. نستأثر الجلسة مثل من له آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هدينا وعلى كل نية صالحة جميع الشباب لأن يخرجني والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال الإمام الحداد في كتاب سبيل الاتكار العمر الثاني، وهو من حين خروج الإنسان من بطن أمه بالوضع إلى حين خروجه من الدنيا بالموت، وهذا هو أوسط الأعمار ومقصودها، وفيه مدة التكليف بالأمر والنهي الإلهيين اللذين عليهما يترتب الثواب والعقاب والنعيم المؤبد في جوار الله عز وجل والعذاب المخلد والبعد عن الله عز وجل. والناس مختلفون في هذا العمر اختلافا كثيرا، من حيث المدة بالطول والقصر، من حيثيات أخر. ولهذا العمر مقدمة تشبه البرزخ الأخروي الذي تظهر فيه جمل أمور الآخرة التي يقع بها التفضيل بعد البعث، ويبقى فيه شيء من معاني أمور الدنيا التي كانت مع الإنسان قبل موته. وهذه المقدمة التي ذكرناها لهذا العمر هي مدة الحمل، لأنه يظهر فيه شيء من معاني أمور الدنيا التي تظهر على الإنسان بعد خروجه من بطن أمه، ويبقى فيه شيء من معاني وجود الإنسان في الأصلاب والأرحام التي كان ينتقل فيها من قبل ظهوره في بطن أمه بالحمل. وقد ذكر الله هذا الأمر، أعني الحمل وما فيه من تلك المظاهر والأطوار، في غير ما آية من كتابه العزيز. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة بقرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، إلى قوله عز من قائل: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ووردت أحاديث في ذلك كثيرة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ومن أجمعها أو هو أجمعها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المذكور في الصحيحين، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك وينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فهو الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث الصحيح ما يجب عظيم خوف للمطيعين المحسنين فضلا عن العاصين المسيئين، إلى آخر ما قال الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan daripada kitab Sabilul Ittikar yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengingatkan bagaimana perjalanan umur manusia, di mana umur yang pertama adalah umur ketika kita makhluk manusia ini berada di alam arwah. Dan sampai pada saat ini kita bahas umur yang kedua. Umur yang kedua itu dimulai daripada keluarnya manusia dari perut ibunya ketika dilahirkan, sampai dia ini keluar daripada dunia dengan kematian. Itulah batasan umur yang kedua. Wa hadza awsatul a'mar wa maqsuduha. Beliau mengingatkan ini adalah pertengahan umur yang ada pada manusia dan memang menjadi tujuan pokok di dalam hidup manusia. Wa fihi muddatut taklif. Dan pada saat kita ini berada di umur yang kedua ini, kita mendapatkan taklif, tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dianggap sebagai seorang mukallaf. Nah, orang yang mukallaf ini adalah orang yang mendapatkan tanggung jawab untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Semuanya dari sejak umur usia baligh sampai wafat, orang itu sudah dianggap sebagai seorang mukallaf. Nah, sebagai seorang mukallaf ada tanggung jawab perintah Allah Subhanahu wa taala harus dikerjakan, ada larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Di mana dari perintah tersebut maupun larangan tersebut nanti akhirnya akan mendapatkan pahala maupun dosa ataupun siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu nanti di yaumil akhir akan mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya, ataupun nanti na'udzubillah min dalik akan mendapatkan siksa yang selama-lamanya pula dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya daripada umur yang kedua, yang kita sekarang saat ini sedang berada di umur yang kedua ini. Dikatakan oleh beliau, wan nas yahtarifuna fi hadzal umur ikhtilafan katsira. Manusia pada umur yang semacam ini, umur yang kedua ini, mempunyai perbedaan tingkatan satu dengan yang lain. Kehidupannya berbeda semuanya, hatinya semua berbeda, tujuannya semua berbeda, kehidupannya semuanya berbeda pada umur yang kedua ini. Min haitsul muddah bitul wal qasr. Pertama dilihat oleh beliau dari masa hidupnya orang itu ketika hidup di dunia berbeda semuanya, tidak sama. Ada yang umurnya panjang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang masanya cuma sebentar ketika hidup di dunia. Berbeda semua satu dengan yang lain. Wa li hadzal umur muqaddimah tushbihul barzakhal ukhrawi alladhi tadhharu fi jumali umuril akhirah. Dan pada umur yang kedua ini beliau mengatakan adalah permulaan. Ada permulaan-permulaan ini. Permulaan ini seperti dikatakan oleh beliau seperti barzakh al-ukhrawi. Barzakh al-ukhrawi ini sebelum sampai di akhirat ada kehidupan barzakh terlebih dahulu. Begitu pula sebelum kita hidup di dunia ini ada permulaannya terlebih dahulu, yang nanti juga dibahas adalah permasalahan ketika kita berada di dalam rahim seorang ibu. Ini termasuk permulaannya, ya, permulaan daripada kehidupan kita di dunia. Allati yaqau biha at-tafdhil ba'dal ba'tsi. Yang mana nanti dari kehidupan mereka ini hidup di dunia ini insyaallah akan mendapatkan keutamaan ketika nanti dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dibangkitkan oleh Allah, ada yang utama, ada yang biasa, ada yang mendapatkan tingkat, ada yang biasa tingkatnya. Semacam itu akan terlihat nanti di yaumil akhir. Wa yabqa fihi syai'un min ma'ani umuri dunya allati hiya allati kanat mal insan qabla mautihi. Nah, sebelum wafatnya kan kita beramal dan lain sebagainya. Dari amal-amal inilah yang nanti kemudian memutuskan tingkatan orang tersebut nanti ketika hidup di alam akhirat. Wa hadhihi al-muqaddimah allati dzakarnaha li hadzal umur hiya muddatul hamli. Beliau mengingatkan sesungguhnya pendahuluan hidup kita di dunia sebelum kita ini berada di alam dunia ini yang kita sebutkan tadi tidak lain wahia muddatul hamal. Muddah selama masa kita ini berada di dalam kandungan seorang ibu. Ini pendahuluan kita di alam apa arwah. Di alam arwah. Ketika di alam arwah nanti kemudian masuk ke dalam kehidupan dunia. Masuk ke dalam kehidupan dunia permulaannya adalah di dalam rahim seorang ibu. Mulai kita ditiupkan ruh di alam janin, ya, selama masih di dalam rahim seorang ibu kemudian ditiupkan ruh, berarti sudah masuk dalam kehidupan dunia. Ini baru pendahuluannya. Masa apa hidup di dalam janin, hidup di dalam rahim ini berbeda-beda. Ada yang 9 bulan, ada yang 6 bulan minimalnya, ada yang sampai 4 tahun. Ya, itu masa daripada hamil itu. Dikatakan masa yang paling panjang adalah sampai 4 tahun. Keluar jadi ya sudah kumisan, sudah jenggot ya. Sudah 4 tahun ya. Alhasil bahwa kehidupan pendahuluan sebelum kita daripada hidup di dunia ini itu adalah masa kehamilan. Nah, masa kehamilan ini bagaimana perkara di dalam rahim seorang ibu? Li'annahu yadharu fihi syai'un min ma'ani umuri dunya allati tadharu 'alal insan ba'da khurujihi min batni ummihi. Ada makna-makna yang mungkin terkandung pada saat kita ini di dalam rahim seorang ibu yang juga berpengaruh pada kehidupan kita di dunia ini. Wa yabqa fihi syai'un min ma'ani wujudil insan fil aslabi wal arham allati kana yantaqilu fiha min qabli zuhurihi fi batni ummihi bil hamli. Sebagaimana dulu kita sudah bahas bahwa keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuruj Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan perpindahan antara rahim seorang ibu ya, kemudian sulbi seorang ayah, terus semacam ini. Bukan itu bukan hanya terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi terjadi pada seluruh makhluk. Pada seluruh makhluk. Sebelum seorang itu dilahirkan di muka bumi ini, di masa tersebut dan sampai pada kehamilannya, di mana dia itu berada di dalam rahim seorang ibu, itu melalui perpindahan antara sulbi seorang ayah dan kemudian rahim seorang ibu. Terus macam ini. Dan kita bahas kemarin waktu itu, di mana pada kehidupan selama masa-masa semacam itu ada tampak kehidupan yang terlihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak terlihat pada orang lain. Inilah yang menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya. Kemudian disebutkan waqad dzakarallahu hadzal amra a'ani alhamla wa ma fihi min tilkal madhahir wal atwar fi ghairi ma ayatin min kutmin kitabihil aziz. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan perkara ini, masalah kehidupan di dalam rahim seorang ibu itu di dalam berbagai ayat, bukan hanya satu ayat saja. Allah sebutkan banyak ayat tentang masalah kehidupan di dalam masa kehamilan. Ya, di dalam masa kehamilan itu bagaimana kehidupan yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينَ thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari tanah. Pertamanya min sulalatin min tin, Nabi Allah Adam alaihi salam itu dari tanah. Kemudian thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan setelah itu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam dari manusia ini tercipta dari air mani yang hina, ya. Di qararin makin, yang kami letakkan di tempat yang kokoh, ya. Di qararin makin kami letakkan apa nutfah ini, air mani ini, kemudian masuk ke tempat yang kokoh sekali, ya. Dikatakan di qararin makin, tempat yang kokoh, kalau kita lihat di dalam film apa Harun Yahya dan lain sebagainya, itu kan ada bagaimana kehidupan manusia di dalam rahim. Ternyata memang rahim ini kemudian janin, ya, nutfah ini berada di suatu tempat yang kokoh, yang istilahnya mantap, ya. Hingga kalau kemudian bergerak dan lain sebagainya tidak ada terjadi perubahan, bahkan jatuh dan lain sebagainya, mungkin saja masih bisa diselamatkan. Ini tidak lain menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara janin seorang manusia ini, diletakkan di suatu tempat yang memang ya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala hingga keluar dalam keadaan selamat. Fi qararin makin tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian kami jadikan, kami ciptakan dari air mani tersebut sekumpal darah. Kemudian setelah itu menjadi sekumpal daging dan lain sebagainya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita perhatikan bagaimana kita manusia ini, ya, subhanallah, ya, dari berbagai macam apa anggota tubuh, ada darahnya, ada uratnya, semuanya ini, ya, ada dagingnya dan lain sebagainya, itu aslinya hanya berupa air mani, ya. Aslinya pokok awalnya adalah air mani, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah-berubah bentuk, ya, hingga jadi segumpal darah. Setelah segumpal darah dibentuk lagi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga jadi segumpal daging. Dari segumpal daging ini ada yang jadi mata bisa melihat, ada yang jadi telinga bisa mendengar, ada yang jadi lisan bisa berbicara, ada yang jadi tangan, ya, bisa memegang. Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga disebutkan di dalam akhir ayat fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maka betapa luhur Allah Subhanahu wa taala, dialah sebaik-baik pencipta. Manusia ini mau menciptakan yang namanya manusia, ya, itu sulitnya setengah mati, ya. Menciptakan robot, ya. Robot pun diusahakan. Robot ini punya perasaan, ya. Diciptakan, berusaha, robot ini punya perasaan. Kalau sedih, nangis, ya, berusaha ditampakkan. Ini sekarang kan dikembangkan. Subhanallah, manusia itu kayak gitu, ya. Kita ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar bentuk, sampai perasaannya bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada hatinya dan lain sebagainya. Ini tidak lain daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan begitu sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan di dalam ayat yang lain, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi. Wahai mas genap manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ini merasa ragu terhadap hari kebangkitan, maka Allah Subhanahu wa taala mau jelaskan, fa inna khalaqnakum min turabin. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian ini dari debu, dari tanah. Thumma min nutfatin, kemudian kami ciptakan setelah itu dari air mani, ya. Thumma min 'alaqatin, kemudian kami ciptakan setelah itu dari segumpal darah. thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Dan kami ciptakan pula manusia itu daripada segumpal darah, segumpal daging yang sudah terbentuk maupun yang belum terbentuk. Linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Dan tidak lain supaya kami jelaskan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tetapkan kalian ini berada di tempat rahim sampai pada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuasaan Allah, maka sungguh suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan lagi nanti di yaumil qiyamah. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia ini berbicara bahwa dulunya ini manusia enggak ada. Kemudian diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu hal yang mudah bagi Allah, kalau kemudian nanti manusia ini kembali tidak ada, akan mudah untuk mengembalikannya lagi. Lebih mudah daripada mewujudkannya dari awal. Kata lebih mudah mewujudkannya dari awal itu hanya sebagai pendekatan kepada kita manusia yang semuanya pakai nalar otak. Tetapi sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lebih sulit atau tidak ada yang lebih mudah, semuanya gampang. Ya. Kun fayakun. Ya, kalau Allah mengendaki maka akan terjadilah. Ini hanya sekedar pendekatan kepada manusia. Manusia yang tadinya tidak percaya kepada hari kebangkitan, seharusnya ingat loh, dulu Allah yang menciptakan kalian ini. Ya. Kalau mereka ini orang-orang kafir Quraisy khususnya pada waktu itu yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, mereka ini kan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja mereka ini menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit? Allah. Ya. Siapa yang menciptakan bumi? Mereka jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan kalian? Allah Subhanahu wa taala. Itu dijawab oleh mereka sendiri. Fasayaqulun Allah. Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua itu. Maka kemudian mereka ini tidak percaya kepada hari kebangkitan, diajaknya oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara bahwa itu suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala yang dulunya menciptakan dari sesuatu yang tidak ada lalu kemudian diadakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan kehidupan yang di masa kedua ini, masa kedua yaitu di masa sebelum pendahuluannya adalah masa kehamilan, juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk yang paling pokok daripada hadis ini berkaitan dengan masa kehamilan, yaitu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman mudghatan. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, seseorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya itu di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sebagai air mani. Masih dalam masa 40 hari yang pertama. Thumma yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala merubahnya dalam bentuk segumpal darah selama 40 hari lagi yang berikutnya. Dalam bentuk segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu menjadi segumpal daging selama 40 hari yang berikutnya. Sehingga 40 hari yang berikutnya total 120 hari ini 4 bulan lalu setelah itu thumma yursilullahu ilaihil malak. Setelah masa 4 bulan ini Allah Subhanahu wa taala kirimkan seorang malaikat ya kepada janin ini ya. Kemudian fayanfuhu fihi arruh, ditiupkan ruh di dalam janin tersebut. Tadinya baru sekumpal daging, bentukan seperti itu saja, lalu ditiupkan ruh di dalamnya, langsung bisa bergerak. Ya. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan kalian menanyakan tentang ruh, sesungguhnya ruh itu perkara Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh ini kecuali sedikit. Pengetahuan kita tentang ruh yang ada di dalam tubuh kita sendiri itu sangat sedikit sekali, dan enggak paham tentang ruhnya sendiri. Ya, manusia ini enggak paham tentang ruhnya sendiri. Ya. Ini ruh ini kok bisa bergerak? Kita bisa begitu orang mati langsung mandek semuanya. Ya. Mana ini ruh? Bentuknya kayak apa dan bagaimana? Bos, enggak tahu apa-apa. Ya. Sedikit sekali pengetahuan manusia tentang masalah ruh. Tahunya ya setelah wafat nanti. Ya, kalau wafat ya baru kemudian tahu tentang masalah ruh dan lain sebagainya. Tapi manusia dikasih ilmu oleh Allah tentang ruh ini hanya sedikit sekali ya. Kemudian setelah itu fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam janin tersebut sehingga kemudian hiduplah janin itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis tentang 4 hal bagi janin tersebut. Apa saja? Bikatbi rizqihi. Rizkinya ditulis berapa kadarnya. Nanti dia akan minum, nanti dia akan makan, nanti dia ini, kadarnya semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalihi, ajalnya sampai di mana ajalnya dia? Berapa waktu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, dan amalnya, perbuatannya dia akan melakukan ini itu dan lain sebagainya. Wa syaqiyun aw sa'idun, celaka atau bahagia dia nanti di akhirat sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita enggak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kalau semuanya sudah ditulis, lalu ngapain kita? Kalau semuanya sudah ditentukan, lalu bagaimana keadaan kita? Maka Rasulullah mengatakan, fa'malu fa'kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, berusahalah kalian. Sesungguhnya seseorang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk surga, ya berarti amalnya untuk akhirat, ibadah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun diciptakan untuk neraka, na'udzubillah min dzalik, ya akhirnya untuk beramal amal maksiat juga terasa mudah bagi orang tersebut. Itu tanda-tanda ya, tetapi kadang terjadi tidak sesuai dengan apa yang ada sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Fawalladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah, sesungguhnya seseorang itu akan beramal dengan amal penghuni surga hingga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, hingga antara diri orang tersebut dengan surga itu hanya sejarak satu kilan ya. Sejarak satu lengan ya. Artinya menunjukkan kedekatan orang tersebut untuk masuk ke dalam surga. Amalnya begitu baik ya, ibadahnya begitu baik, antara dirinya dengan surga tinggal satu lengan, mati masuk surga itu ya. Tinggal semacam itu saja. Tetapi fayasbiku alaihil kitab, namun kemudian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, didahului oleh keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tersebut dalam keadaan celaka nanti di yaumil akhir, hingga fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, dan kemudian akhirnya di akhir umurnya dia beramal dengan amal penghuni neraka dan masuk ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Kenapa semacam ini? Tidak lain, ini memang sudah suatu hal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan para ulama, memang ada orang-orang yang semacam ini. Tapi tidak lain kaitannya mungkin amal yang dikerjakan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. entah tidak ikhlas dan lain sebagainya di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang keadaannya semacam ini sangat sedikit sekali jumlahnya. Ya. Dikatakan termasuk daripada min fadlillah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang semacam ini sangat sedikit jumlahnya. Dibandingkan dengan yang kedua ini yang bagaimana, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, sesungguhnya seseorang itu beramal dengan amal penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dira, hingga antara dirinya dengan neraka itu hanya sekedar satu lengan saja. Artinya sudah maksiat begitu banyak dilakukan hingga tinggal mati masuk neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab, namun sudah ditentukan oleh Allah, tadi kan sudah ditulis oleh malaikat bahwa dia dalam keadaan bahagia orang ini di yaumil akhir. Akhirnya fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, hingga di akhir umurnya beramal dengan amal penghuni surga dan masuk ke dalam surga. Dan orang yang semacam ini banyak sekali. Banyak sekali, termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala adanya orang-orang yang kemudian maksiat ataupun dalam keadaan kufur sekalipun. Akhirnya di akhir umur hayatnya dia bersyahadat, berapa hari meninggal. Hanya dalam waktu, bahkan belum sholat, belum ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bekalnya syahadat masuk ke dalam surga, meninggal dalam keadaan semacam ini. Banyak ya, kalau kita mendengar cerita-cerita orang-orang yang kemudian di akhir hayatnya masuk ke dalam agama Islam, ini sudah banyak. Begitu pula orang-orang yang kemudian tadinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir hidupnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, katakan oleh beliau, wa fi hadzal hadis as-sahih ma yujibu azimal khauf lil muti'in al muhsinin. Kalau kita perhatikan di dalam hadis yang sahih ini, dalam hadis yang jelas-jelas macam ini, itu adalah sesuatu hal yang akhirnya menimbulkan rasa takut yang begitu sangat bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Bagaimana fadlan anil asin al musiin, bagaimana bagi orang yang banyak maksiat, banyak berbuat keburukan, yang taat saja takut, yang taat saja takut. Dikatakan mereka para ulama salihin itu paling takut dengan hadis ini, lebih takut daripada yang lainnya. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka itu khawatir dengan akhir kehidupan mereka. Akhir kehidupan mereka ini bagaimana, enggak ada yang tahu. Diri mereka sendiri, walaupun mereka termasuk awliya salihin, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka masih takut nanti akhir hidup saya bagaimana. Nah, orang-orang yang taat kepada Allah memang keadaannya semacam itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, maka kemudian mereka sujud, iblis tidak mau sujud. Maka kemudian mereka sujud yang kedua kalinya sebagai rasa syukur kepada Allah atas taufik. Mereka akhirnya dikasih taufik untuk bisa sujud melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan melihat bagaimana iblis ini yang tadinya sebagai orang yang banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung karena satu kejadian tersebut dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga, masuk neraka nanti selama-lamanya. Ya. Maka malaikat Jibril, malaikat Mikail mengatakan, ya Allah, kita ini bagaimana? Ya. Iblis yang begitu banyak ibadah saja, satu saat dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang sombong, jadi orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita ini apa yang kita andalkan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, begitulah kalian seharusnya. Tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini maha berkuasa, bisa membolak-balikkan keadaan, maka sewajarnya kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya ditetapkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu banyak berdoa dengan mengatakan, saya mukallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik. Ya. Doa semacam ini sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengingatkan, tsumma innal insana yamqusu fi batni ummihi ila waqti an yasha Allah khurujahu min batni ummihi fadzalika awwalu umrihi ad-dunyawi. Sesungguhnya manusia berada di dalam janin, di dalam perut ya ibunya, sampai pada waktu yang memang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk keluar dari perut ibunya. Fadzalika awwalu umrihi ad-dunyawi. Ketika lahir ya, bayi ini keluar, maka sesungguhnya itu awal umur. Dia hidup di dunia. Mulai rezekinya berapa jalan ya. Layaknya pulsa, tunggu habisnya. Ya, tunggu habisnya. Nanti gak bisa nambah. Ya. Mau beli pulsa lagi di mana? Pulsa umur. Ya, kalau ada pulsa umur jual enak ya. Tinggal wah kurang mau habis ini, tambah lagi saja. Ya, ini sekarang gak ada yang jual pulsa umur. Ya, adanya pulsa HP. Ya, kalau ada pulsa umur enak. Ya, sudah mau habis masanya. Dibuat muda lagi yang tua. Turunkan lagi jadi muda, 17 tahun terus enggak naik-naik ya. Itu kalau kita yang tentukan. Tapi permasalahannya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan umur keadaannya semacam ini akan berjalan terus-menerus ya. Nah, ketika dia lahir di muka bumi ya, maka memang suatu hal yang disebutkan di dalam hadis bahwa setiap manusia itu ketika lahir maka dia mendapatkan gangguan daripada syaitan. Hingga kemudian akhirnya menangis bayi ini. Setiap orang itu mendapatkan gangguan pertama kali dari syaitan ketika dia lahir. Kecuali dua. Ya, dikatakan kecuali dua. Siapa itu? Ya, itu Sayyidatuna Maryam. Ya, Sayyidatuna Maryam dan anaknya Nabi Allah Isa. Ya, Nabi Allah Isa bin Maryam. Dikatakan di dalam ayat Al-Quran bagaimana ibunya... Ya, itu berdoa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya anaknya dan anak-anaknya nanti kemudian dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan. Maka setiap manusia yang keluar itu akan mendapatkan gangguan daripada syaitan ketika lahir pertama kali, kecuali dua, yaitu Sayyidatuna Maryam dan Nabi Allah Isa bin Maryam. Katakan waqad dzakarallahu ibtida' hadzal umr fi kitabih wa yandaqilu al insan fihi min turin ila tur wa min halin ila hal. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal mula umur kita ketika hidup di dunia ini, dan kemudian disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an manusia itu nanti ya dalam perkembangannya akan berpindah-pindah dari satu masa menuju masa yang lain, dari satu keadaan menuju keadaan yang lain, sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an qala Allahu ta'ala tsumma yukhrijukum tiflan, kemudian kalian ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kecil, masa kecil, bayi ya, enggak bisa apa-apa ya. Dikatakan oleh para ulama itu kadang orang itu kan biasanya orang memahami manusia itu mencari rezeki ya. Manusia itu mencari rezeki, sebetulnya hakikatnya rezeki itu mencari manusia ya. malah sebaliknya. Bagaimana tidak rezeki mencari manusia? Kita masih kecil bayi saja dikasih rezeki ya, tidak mau makan diceceli makan ya. Masih kecil itu anak-anak itu wis tidak mau makan rezekinya marah nih ya, wis ini pokoknya rezeki kamu ini ya, ceceli lagi. Menunjukkan bahwa yang namanya rezeki itu yang cari manusia, bukan manusia cari rezeki. Hanya saja ketika manusia ini ya, tsumma litabluhu asyuddakum wa minkum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencapaikan kepada kalian ini, mencapaikan dalam usia kalian ini merasa kuat. Ya. Ketika sudah merasa kuat, ya, merasa saya yang cari rezeki. Ya, merasa bisa ini, saya ini bisa mencari rezeki, punya kekuatan tangan, kaki, punya kekuatan badan, punya kekuatan pikiran, merasa bahwa dirinya yang berusaha mencari rezeki, padahal hakikatnya rezeki itu kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal marani saja sama orang-orang yang memang sudah ditentukan rezekinya. Sebagaimana disebutkan bahwa setiap makanan, contoh saja makanan, makanan itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dituliskan, ini makanan buat fulan. Ya. Makanan ini buat fulan dan akan sampai kepada orang tersebut. Siapapun makhluknya, ya, yang kemudian ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya makanan tersebut sampai kepada orang tersebut. Di daerah mana saja ya akan dibawa oleh beberapa makhluk yang memang ditundukkan oleh Allah hingga makanan itu sampai kepada diri orang tersebut. Sebagaimana kita dengar kisah daripada orang-orang bahwa Nabi Allah Musa alaihissalam ditanya, ketika Nabi Allah Musa menjelaskan bahwa sesungguhnya seseorang itu makanan itu akan ada di dalam makanan itu nama-nama orang-orang yang kemudian memakan daripada makanan tersebut. Maka Nabi Allah Musa diuji oleh seseorang dari Bani Israel, biasanya ngiyal Bani Israel ini. Ya, ini ada jagung ini, makanan jagung ini yang satu genggam yang saya pegang ini punya siapa ini? Ya, dikatakan semuanya punya kamu kecuali satu biji itu punya ayam. Ya, ayamnya itu di tempat sana. Ya, ayamnya ada di satu tempat sana, itu yang akan makan. Duh, lowong makanan sudah ada sama saya kok sama ayam di mana daerahnya? Seraya dengan sombong kemudian dia makan. Waktu makan keselak. Ya. Waktu makan keselak. Satu daripada jagungnya itu sampai di hidungnya tidak bisa tertelan. Ya. Pebingung ya. Sakit, bingung dan sebagainya. Akhirnya jalan-jalan cari dokter ke satu daerah yang ditunjuk oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Di daerah tersebut dia kesandung, kemudian jatuh, tersedak, ini keluar jagungnya. Ada ayam jalan, ya, makan jagung tersebut. Ya. Sudah semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat perkaranya akan berjalan sesuai dengan apa yang ditentukan. Maka kita ini tugasnya apa? Ya, tugasnya ibadah. Fa malu faqulun yasarun lima khuliqalah. Enggak usah dibahas takdir, karena kita memang dilarang untuk terus-menerus membahas masalah takdir, hanya seperlunya saja. Seperlunya untuk menambah keyakinan kita. Setelah itu, apa kewajiban kita? Itu yang menjadi tanggung jawab ini harus dijalankan. Kita ini jangan akhirnya hanya suka berdebat masalah ilmu yang tidak ada ujungnya. Boleh orang itu membahas ilmu, silahkan. Membahas ilmu itu untuk cari faedah, bukan untuk ngeyel. Untuk cari faedah, tambah ilmu saya. Dengan saya dialog, dengan saya tanya, jawab, dan lain sebagainya. Yang ada manfaatnya, kalau gak ada manfaatnya tinggalkan. Sungguh beruntung orang-orang yang disibukkan dengan beramal. Tetapi sungguh merugi orang-orang yang disibukkan dengan berdebat. Debat ilmu panjang masalah takdir, qada dan qadar dan lain sebagainya, adzan salat enggak salat. Ya. Suruh debat masalah ilmu tapi suruh salat masjid nanti ajalah. Apa di akhir waktu pun enggak apa-apa, Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Ya, tapi bahasnya masalah takdir, ya qada, ini bahasan tinggi sekali ini. Ya, ini pembahasan tinggi masalah tasawuf dan lain sebagainya, tapi orang itu disuruh salat jamaah di masjid enggak. Ya. Nah, kita sungguh beruntung kalau orang itu disibukkan dengan ilmu dan tidak merasa dirinya malah pintar diri. Ya. Kalau orang itu merasa dirinya pandai berdebat dan lain sebagainya, akhirnya beramal malah kurang. Nah, orang yang enggak pernah tersibukkan oleh takdir, qada dan lain sebagainya, dia sibuknya apa sih? Saya mau ibadah, salat jamaah terus dia kerjakan. Ini lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang duduk kemudian debat enggak ada manfaatnya. Maka kita harus tahu bahwa kewajiban kita adalah beramal, maka itulah yang harus kita kerjakan supaya lebih meningkat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah, wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kehidupan manusia, ketika tadinya masih dalam keadaan kecil bayi, maka kemudian setelah itu disampaikan oleh Allah pada masa kekuatannya, masa dia muda, masa dia kuat, ya. Wa minkum, kata Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kalian yang kemudian telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum itu, ya. Sebelum masa kuatnya ada yang sudah dimatikan. Kemudian ada yang masih masa-masa kuatnya dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh Allah, wa minkum may yuraddu ila ardhil umur. Ada di antara kalian pula yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masa tua. Masa tuanya ini sangat tua sekali hingga kembali kepada awal kehidupan manusia. Ya, ada yang sampai kemudian lupa ingatan, kemudian dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita selama insyaallah dipanjangkan umurnya, panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, tidak ada kekurangan, ya. Kemudian supaya tahu, Allah menyatakan seperti ini, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Manusia ini kadang mempunyai ilmu, nanti kemudian ilmunya bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayatul ukhra, di dalam ayat yang lain Allah jelaskan, tsumma litakunu syuyukha. Kemudian kalian ini ada yang menjadi sampai masa tuanya kalian, ya. Wa minkum mayutawaffa min qablu. Ada di antara kalian yang mana telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mencapai masa tua tersebut. Banyak, ya. Sesungguhnya semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian kita ini berangan-angan bahwa masa hidup kita ini sesuai dengan keinginan kita. Nanti insya Allah taubatnya kapan? Ya, sekitar umur 60 tahun, 70 tahun insya Allah masih sehat walafiat. Lawang saya kan pagi olahraga, ya, makanan-makanan kan dijaga, minum vitamin dan lain sebagainya, sehat walafiat. Karena setiap hari, ya, banyak yang mati loh gara-gara kena fitness malahan, ya. Itu sudah ada kejadian dan lain sebagainya. Artis yang masih muda-mudanya mati, sudah semua sudah berusaha jaga dirinya, tapi kemudian kalau memang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mau bagaimana, ya. Oh, ternyata mungkin ini sakit jantung, ya. Sakit jantung, oh, sakit jantung itu bagaimana supaya jaga supaya tidak sakit jantung? Itu makan pisang, itu bagus. Loh, ini juga dia makan pisang padahal sudah hidupnya. Sudah diperhatikan semua kehidupannya supaya sehat walafiat, ternyata kalau memang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Ya, semua sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walitabluhu ajalan musamma wala'allakum ta'kilun, tidak lain semua itu mencapai daripada ketentuan waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah supaya kalian ini menjadi orang-orang yang berakal. Wal ayat bihadal ma'an kathirah, ayat-ayat yang kaitannya dengan semacam ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Maka kita bisa melihat bagaimana Allah menjelaskan kepada kita manusia dari sejak lahir manusia ini penciptaannya bagaimana, yang tidak dijelaskan oleh agama-agama yang lain. Ya, manusia ini sudah disebutkan kehidupannya dari sejak masa janin, ya, sampai lahir, sampai meninggal, sampai nanti dibangkitkan oleh Allah bagaimana. Al-Quran ini lengkap semuanya, ya, lengkap semua kehidupan sebelum manusia diciptakan sampai kemudian di hari akhir sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang berguna, insyaAllah dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.